Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Fathul Majid syarah kitab التوحيد dan masih pada bab ما جاء في السحر. Apa-apa yang datang dari dalil-dalil tentang hukum sihir. Dan kita masih membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang 10 perkara yang membinasakan. Di antaranya adalah sihir. Dan kita sampai pada syarahnya pada ucapan beliau, waqtalafal ulama fi man qatala mu'minan muta'ammidan. Kemudian para ulama berselisih pendapat tentang seorang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Di antara 10 perkara yang membinasakan adalah membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Hal lahu taubah amla, yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah masih ada kesempatan taubat atau tidak. Fadhahab Ibnu Abbas wa Abu Hurairah wa ghairuhuma ila annahu la taubata lahu. Bahwa mereka Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan lain-lainnya menganggap bahwa pembunuhan, membunuh seorang muslim dengan sengaja, la taubata lahu, enggak ada taubatnya, berdalil dengan ayat Allah, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Kata Allah dalam surat An-Nisa, barang siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah dalam neraka kekal selama-lamanya. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, nazalat hadhil ayatu wa hiya akhiru ma nazal. Turunnya ayat ini dan termasuk ini adalah ayat yang terakhir turun. Wa ma nasakhaha syai'un, dan tidak ada ayat berikutnya yang memansukhkan. Wa fi riwayah laqad nazalat fi akhiri ma nazal, bahwa ayat ini turun di akhir ayat-ayat yang turun. Ma nasakhaha syai'un, tidak dimansukhkan, tidak dibatalkan hukumnya sampai qubida Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai dicabutnya nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma nazala wahyun, dan tidak turun ayat yang lain. Berarti ancaman terhadap seorang yang membunuh keras sekali. Dan ini dikatakan ayat yang terakhir yang tidak terbatalkan hukumnya. Ini tidak ada ayat lain yang membatalkan atau mengurangi. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh seorang mukmin, maka dia tempatnya atau dengan sengaja, maka tempatnya dalam neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa ruya fi dhalik atharun tadullu lima dhahaba ilaih. Dan ada asar-asar yang menunjukkan pendapat beliau ini, pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kama indal imami Ahmad, sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wan Nasa'i wa Ibnul Mundhir dari Muawiyah, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kullu dhanbin asallahu an yaghfirahu illa ar-rajul yamutu kafiran aw ar-rajul yaqtulu mu'minan muta'ammida. Kata Nabi dalam hadis ini, seluruh dosa bisa jadi Allah akan mengampuninya. Ini memungkinkan, mungkin saja Allah akan mengampuninya. Kecuali orang yang mati dalam keadaan kafir atau orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dan Nasai dalam Mujtaba dari hadis Abu Darda, dan juga disebutkan dalam hadis Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Itu pendapat Ibn Abbas dan Abu Hurairah dan yang bersamanya. Wa dhahaba jumhurul ummah salafan wa khalafa. Adapun kebanyakan para umat, berarti mayoritas sahabat, mayoritas tabi'in, mayoritas tabi'it tabi'in, itu makna jumhurul ummah. Jumhur umat ini salafan wa khalafan, yang dulu maupun yang sekarang, berpendapat bahwa seorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja masih mungkin mendapatkan taubat antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Artinya mungkin saja Allah mengampuni dia yaumul qiyamah. Adapun hukumnya di dunia sudah jelas. An-nafsu bin nafsi wal juruhu qisas. Luka dengan luka, maka membunuh dibunuh. Itu hukum Islam. Maka ketika orang itu sudah dikisas, bagaimana di akhiratnya? Mendapat jumhur itu urusan Allah. Selama itu bukan syirik, masih memungkinkan Allah mengampuninya. Fa in taba wa anaba wa amila salihan badallahu Allahu sayyiatihi hasanat. Apalagi kalau ketika hidupnya sudah taubat. Apalagi maksud jadi kosongkan. Kalau ketika hidupnya bertaubat, lebih-lebih lagi, tidak ada dosa apapun kecuali kalau dia mau bertaubat akan dimaafkan oleh Allah Taala, akan diampuni. Bahkan syirik sekalipun, syirik akbar sebesar-besar kesyirikan, kalau dia mau taubat sebelum wafatnya masih bisa diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun." Disebutkan dalam ayat ini tiga dosa besar. Yang pertama, orang-orang yang menyeru kepada selain Allah, syirik. Yang kedua, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, berzina. Tiga dosa besar ini tidak pantas bagi seorang yang beriman, bagi ibadur rahman. Sehingga Allah menceritakan tentang ibadur rahman dalam surat Al-Furqan. Kemudian Allah berkata, mereka adalah orang yang tidak berdoa pada selain Allah, orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, dan orang yang tidak berzina. Baik. Tetapi setelah itu Allah katakan, "Wa man yaf'al dzalika yalqa athama." Siapa yang melakukannya, maka dia akan mendapatkan dosa. "Yudha'af lahul 'adzab." Akan dilipatkan azabnya yaumul qiyamah. "Wa yakhlud fihi muhana." Dan dia akan kekal di dalamnya dengan terhina. Baik, ini hukumnya kalau dilakukan. Pertama, berita bahwa tiga orang ini tidak dilakukan oleh ibadur rahman. Hamba-hamba Allah yang maha rahman enggak mungkin melakukan tiga ini. Berdoa pada selain Allah, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, dan berzina. Kemudian berkata pada ayat berikutnya, siapa yang melakukannya, yalqa azama, dia akan mendapatkan dosa. "Yudha'af lahul azab yawmal qiyamah," akan dilipatkan azabnya. "Dan yakhlud fihi muhana," dan akan kekal dengan terhina di dalamnya. Tetapi lihat ayat ketiganya, "Illa man saba wa amana wa amila saliha," kecuali yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Bertaubat, beriman, dan beramal saleh. "Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat," maka mereka lah orang-orang yang Allah gantikan amalan jeleknya dengan kebaikan. "Wa kanallahu ghafurar rahima," dan bahasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini pendapat yang paling benar. Dan ini pendapat yang sahih, bahwa pembunuh yang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah di dunia dikisas, di akhirat karena dia bukan syirik, tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah, insya'a azabahu wa insya'a ghafarolahu. Kalau di dunia sudah taubat, maka tentunya akan diterima taubatnya jika taubatnya jujur. Kalau di dunia bertaubat, maka tidak ada dosa apapun, semuanya bisa diampuni. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a." Wahai hamba-hambaku, ya Allah, kata Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. "La taqnatu min rahmatillah," jangan putus asa dari rahmat Allah. "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a," sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Seluruh dosa akan bisa diampuni kalau mau taubat. Berbeda dengan ayat Allah yang kita sudah terangkan pada bulan yang lalu. Mudah-mudahan masih ingat. Bahkan sudah sering kita bawakan. "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah enggak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni yang selainnya bagi siapa yang dikehendakinya. Ini kalau mati belum taubat. Kalau sebelum matinya taubat, syirik pun akan diampuni. Tetapi ayat ini, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi," adalah ketika seorang mati membawa dosa, dosa-dosa yang bukan syirik, mungkin Allah azab kalau Allah kehendaki, mungkin Allah ampuni kalau Allah kehendaki. Tetapi kalau syirik, tidak akan diampuni kalau mati membawa dosa yang belum taubat. maka dibagi dua, syirik atau bukan syirik. Kalau syirik tidak akan diampuni, kalau yang selain syirik mungkin diampuni kalau Allah kehendaki. Karena kalimatnya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni yang selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Tapi pertanyaannya, membunuh syirik atau bukan syirik? Bukan syirik. Berarti masuk yang mana? Masuk yang tahtal masyiah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Adapun yang sebelum matinya mau bertaubat, maka ayatnya ayat yang tadi, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kalau mau taubat di dunia, maka seluruh dosa akan diampuni. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang melampaui batas, yang berbuat dosa, jangan putus asa. Bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa, tidak dikecualikan. Tidak mengatakan kecuali syirik, tidak. Sehingga jangan salah alamat. Jangan salah alamat. Ada seorang yang musyrik, menyembah kuburan, makan tanah kuburan, tawaf di kuburan, apalagi segala macam kesyirikan. Kemudian datang, saya mau taubat. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini salah alamat namanya. Kalau dokter malpraktek. Ini orang mau taubat dikasihnya ayat yang tadi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik dan seterusnya. Orang itu akhirnya putus asa. Ini tidak boleh jadi ustaz. Karena malpraktek. Harusnya kalau dia mau taubat, ayat yang tadi, Allah ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun kalau sungguh-sungguh mau taubat. Buktinya di sini disebutkan tiga dalam ayat yang sedang kita bahas. Pertama, yad'una ma'allahi ilahan akhar. Syirik bukan? Syirik. Yang kedua, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, zina. Apa kata Allah? Illa man tab. Kecuali yang bertaubat. Syirik juga. Kecuali yang bertaubat. Bukan hanya diampuni. Diganti amalan jeleknya menjadi amalan baik. Sebab ayatnya berkata, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Allah ganti amalan jeleknya dengan amalan baik. Bukan hanya dimaafkan, diganti dengan amalan soleh. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qauluhu, kemudian ayat kalimat berikutnya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida faqad qala Abu Hurairah wa ghayruhu hadza jazaohu in jazaahu. Kalimat wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu, tafsirnya adalah hadza jazaohu in jazaahu. Ini balasannya kalau Allah mau membalas. Baik, berarti pasti atau tidak pasti tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan pendapat tadi, pendapat jumhur para ulama. Bisa saja diampuni kalau Allah mau ampuni. Karena makna ayat wa man yaqtul mu'minan mutammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha hadza jazaohu in jazaahu. Ini balasannya kalau Allah mau membalas. Dan sudah pernah kita sampaikan bahwa janji berbeda dengan ancaman dan ancaman berbeda dengan janji. Kebanyakan orang sesat karena tidak bisa membedakan antara keduanya. Mengira bahwa ancaman seperti janji. Barang siapa yang melakukan ini, kami akan azab dalam neraka jahanam kekal dalamnya selama-lamanya. Kata mereka, ini kan janji. Sehingga harus, kalau ada orang yang melakukan hal tersebut, harus diazab kekal dalamnya selama-lamanya. Itu janji Allah. Itu bukan janji, itu ancaman. Makanya terjemahannya, jangan sampai salah. Ada wa'ad, ada wa'id. Walaupun asal katanya sama, dari waw, ain dan dal, wa'ad dan wa'id. Sama-sama dari waw, ain dan dal, asal katanya sama. Tetapi jangan diterjemahkan janji baik dan janji buruk. Iya kan? Sering kita dengar kalimatnya janji baik dan janji buruk. Sehingga dikira dua-duanya janji yang harus dilaksanakan, janji yang harus ditepati. Kalau tidak ditepati berarti ingkar janji. Sulaya janji, kata mereka. Ikhwan ibn na'azakumullah, kalau janji na'am, Allah enggak akan mengingkari janjinya. Allah la yukhliful mi'ad, enggak akan menyelisih janjinya. La yukhlifullahu wa'dah, Allah enggak akan menyelisih janjinya. Siapa yang Allah janjikan dengan surga, pasti akan diberi. Siapa yang Allah janjikan dengannya ampunan, akan diberi oleh Allah. Itu janji. Allah enggak akan menyelisih janji. Tetapi kalau ancaman, itu bukan janji. Barang siapa yang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, maka dia akan masuk dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kata orang-orang yang salah paham tadi, ini janji buruk. Siapa yang membunuh, maka Allah menjanjikan neraka kekal dalam selama-lamanya. Berarti sang pembunuh tadi akan selama-lamanya dalam neraka. Tuh, bagaimana kalau muslim? Walaupun muslim, kekal dalam neraka selama-lamanya. Kalau kekal dalam neraka selama-lamanya, berarti kafir dong. Kata Khawarij, iya kafir, kekal dalam neraka selama-lamanya. Kata Mu'tazilah, tidak, dia bukan kafir. Terus bagaimana mungkin dia masuk neraka kekal dalam selama-lamanya? Berarti ia bukan mukmin, bukan juga kafir. Kata Mu'tazilah, manzilatun baina manzilatain, ada kedudukan di antara dua kedudukan. Khawarij sesat, Mu'tazilah juga sesat, karena menganggap wa'id sebagai janji, menganggap ancaman sebagai janji. Ancaman itu bukan janji. Menyelisihi janji itu tercela. Kalau menyelisihi ancaman itu pemaaf. Beda kan? Awas kamu ya. Kalau anakku ini berlaku seperti ini, akan aku pukul 10 kali. Ketika melakukannya, siap rotanya, ampun bi. Ya sudahlah, 3 kali saja. Bagaimana ini? Mengingkari janji? Enggak, pemaaf, dikurangi. Atau malah tidak dihukum karena alasannya bisa diterima. Tadi begini, tadi begitu. Ya sudah, awas kau sekali lagi. Lo tadi sudah mengancam. Ancaman itu kalau tidak dikerjakan berarti pemaaf, pengampun, penyayang. Dan itu sifat-sifat yang baik. Apalagi bagi Allah SWT, maha penyayang, maha pengampun, maha pemaaf. Afuun ghafur. Sehingga tadi, man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh jiwa yang diharamkan Allah, maka balasannya adalah neraka kekal dalamnya selama-lamanya. Kata Abu Hurairah, maknanya balasannya kalau Allah mau membalas. Kalau Allah mau membalas, kalau tidak ya tidak. In jazahu. وقد روي عن ابن عباس ما يوافق قول الجمهور. Ucapan tadi ucapan Abu Hurairah. Iya kan? Faqad qala Abu Hurairah dan lain-lainnya, hadza jazaohu in jazaohu. Ini balasannya kalau Allah mau membalas. Berarti Abu Hurairah pun ternyata sependapat dengan pendapat yang kedua. Tidak seperti yang awal tadi dikatakan pendapatnya, pendapat yang pertama yang dikatakan tidak akan diampuni selama-lamanya. Padahal ternyata Abu Hurairah berkata itu balasannya kalau mau membalas. Ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas juga sama. Tadi sebutkan dalam pendapat pertama. Ternyata diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau juga sepakat dengan jumhur para sahabat. Farawa Abdun Ibnu Humaid, di antaranya diriwayatkan oleh Abdun Ibnu Humaid. Wan Nahas dan juga Sa'id ibn Ubaid, atau dari Sa'id ibn Ubaid, bahwa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kana yaqulu liman qatala mu'minan taubah, kana yaqulu liman qatala mu'minan taubah, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah berkata, bagi siapa yang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, ada taubat baginya. Ini masih mungkin diampuni baginya. Wa kadzalika Ibnu Umar, demikian pula Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan secara marfu', anna jazaa'ahu jahannam in jazaahu, bahwa balasan pembunuh adalah dalam neraka selama-lamanya kalau Allah mau membalas. Kalau tidak, ya tidak. Kalau dikurangi, ya dikurangi. Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti sama seluruhnya jumhur, dan juga Ibnu Abbas, dan juga Abu Hurairah, dan juga Ibnu Umar, bahwasanya seorang pembunuh yang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, dia terancam dengan ancaman yang mengerikan. Neraka jahannam kekal dalam selama-lamanya. In jazahu, kalau Allah membalasnya. Qauluhu wa aklur riba, di antara muhlikat yang akan membinasakan seseorang, ini 10 dosa besar. Yang berikutnya adalah aklur riba, memakan harta riba. Aitunawiluhu biayyi wajhin kan, yakni memakan harta itu dengan cara apapun, yakni riba. Wa'abbara bil akli, tapi diungkapkan dengan memakan harta riba, li'annahu a'ammu wujuhil intifa', karena itu adalah yang paling banyak dari penggunaan. Hati-hati, jangan main kata. Ketika membaca ayatnya, wa aklu ma'al yatim, dilarang makan harta anak yatim. Tapi saya enggak makan. Saya pakai untuk bayar pajak. Aklu riba, makan riba, dilarang. Ya, tapi saya enggak makan riba. Saya ambil uang ribanya untuk bangun rumah. Kan enggak dimakan. Kata para mufassirun, kalimat memakan harta riba, memakan harta rakyat dan sebagainya adalah penggunaan. Jangan memakai harta riba, jangan memakan harta anak yatim, maknanya semua bentuk penggunaan. Tetapi mengapa disebutnya memakan? Karena memang yang paling sering dipakai adalah untuk makan. Baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu min al-mas. Siapa yang memakan harta riba, mereka tidak akan bangkit kecuali seperti bangkitnya, seperti dibangkitkan orang yang dalam keadaan kesurupan. Yatakhabbathu asy-syaitanu min al-mas, seperti orang yang kesambet, kesurupan. Qala Ibnu Daqiq al-'Id, wa huwa mujarrabun li su'il khatimah, na'udzubillahi min dalik. Dan itu sudah terbukti, karena itu adalah su'ul khatimah, akhir yang jelek. Su'ul khatimah. Qauluhu wa akla mal al-yatim, memakan harta anak yatim. Ini yang berikutnya dari al-muhlikat, yang akan membinasakan adalah memakan harta anak yatim. Adapun memakan harta riba tidak banyak diterangkan dan dibahas karena sudah mafhum maknanya, adalah ketika seseorang meminjamkan uang, dia ingin tambahan ketika dibayar. Itu riba. Rentenir, bank-bank konvensional dan sejenisnya, itu keuntungannya adalah riba. Walaupun diberi nama dengan nama-nama yang bagus, bunga, keuntungan, bagi hasil dan sebagainya, itu semua riba. Karena yang namanya bagi hasil adalah kalau benar-benar usahanya berhasil, bagi hasil. Kalau usahanya gagal, bagi rugi. Itu yang dikatakan dengan bagi hasil. Tetapi kalau tiap bulan pokoknya saya harus dapat sekian, maka itu jelas-jelas riba, walaupun dinamakan bagi hasil. Bedakan antara keduanya. Kalau engkau menaruh saham dalam satu perusahaan, perusahaan itu untung 100, kamu dapat untung 10. Dapat 1000, kamu dapat untung 100. Tetapi kalau rugi, kamu tidak mendapatkan untung. Bahkan bagi rugi, itu baru namanya syirkah yang halal. Tetapi kalau bahasanya, ini saya naruh saham 100 juta, dan setiap bulan saya harus dapat keuntungan sekian. Ya sudah, catatannya keuntungan, hasil. Itu bukan keuntungan, bukan bagi hasil. Itu riba. Karena tidak tahu menahu bagaimana usahanya. Pokoknya saya dapat untung. Sehingga jangan sampai tertipu dengan penipu-penipu. Saya heran. Ada satu lingkungan pondok yang harusnya orangnya pinter-pinter, harusnya fuqaha, ahli fiqih, bisa tertipu oleh para penipu karena ini. Datang seorang ikut ngaji. Enggak apa-apa cerita sedikit ya. Bawa mobil mewah. Orang heran-heran. Siapa ini, siapa ini? Semakin hari ngaji terus, ngaji besoknya ngaji, setiap pekan ngaji, mulai kenal mereka. Apa usahanya? Oh, usaha saya ada kebun di sana, ada kebun di sini, ada kebun di situ. Kalau mau ikut usaha silakan. Yang urun 1 juta akan dapat 100 ribu tiap bulannya. Oh, enak sekali. Ini kan bagi hasil 100. Dikasih 100. Seneng. Ini penipunya agak sabar kayaknya. Tidak dalam hitungan minggu, dalam hitungan bulan. Dan ini terjadi. Mulai berani mereka. 10 juta, yang ini 50 juta, yang itu 100 juta. Dapat bulan-bulan pertama. Habis itu, tak berani mereka. Sudah sekian ratus juta memberikan pada dia. Hilang, tak berbekas. Hilang. Sampai nomornya dilacak, hilang. Rumahnya, kontraknya berapa bulan tok? Setahun aja enggak. Saya katakan mereka itu matanya tertutup oleh harta sehingga tidak bisa melihat kenyataan kalau itu riba. Dia tahu dari mana kalau untungnya 100 tiap bulannya, kalau tidak tahu perhitungannya, kalau tidak tahu bagaimana masuk dan keluarnya dan apa usahanya. Hanya katanya di sana ada usaha, katanya di sini ada usaha. Kadzab, ternyata penipu. Memang buron dia, buronan polisi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu semua karena kaum muslimin tidak mengerti tentang masalah riba. Kalau dipastikan untungnya sekian, biasanya itu mesti riba. Mengapa? Karena kalau keuntungan benar, enggak bisa pakai 100, 1 juta, 10 juta atau 100, enggak bisa. Harus pakai prosentase. Kamu dapat sekian persen. Kamu dapat sekian persen. Karena keuntungannya tidak tahu. Siapa orang yang bisa tahu keuntungan besok? Tidak tahu. Maka kalau persentase, dilihat nanti pembukuannya. Keuntungannya ternyata sekian, berarti engkau 10% sekian, engkau 5% sekian. Baru itu yang namanya syirkah. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Yang berikutnya, aklu malal yatim. Di antara al-mubiqat yang akan membinasakan adalah memakan harta anak yatim. Ya'ani at-ta'addi fih. Ya, ini berbuat curang terhadap harta anak yatim. Wa abbara bil akal, dan diungkapkan dengan kalimat akal, makan, sama seperti tadi, li'annahu a'ammu wujuhil intifa. Karena itu yang terbanyak dari bentuk-bentuk pemakaian. Adapun larangannya bukan hanya memakan. Memakannya, memakainya untuk ini, memakainya untuk itu, untuk keuntungan pribadi, semuanya tidak diperbolehkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka-mereka yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka tidaklah mereka memakan di perut-perut mereka kecuali api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk dalam neraka sa'ir. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini biasanya mereka-mereka yang merupakan pemelihara anak yatim. yang namanya anak yatim itu belum balik, karena tidak ada bapak yatim, adanya anak yatim. Kalau sudah balik, tidak disebut yatim lagi, tidak disebut yatim lagi. Sehingga yang memelihara anak yatim biasanya dia bisa membodoh-bodohi anak kecil tadi. Oh, harta kamu sudah habis untuk makan kamu kan, untuk sekolah kamu, padahal dia mengambil keuntungan besar dari harta anak yatim tadi. Fahada haram. Qaluhu wa tawalli yawma az-zahf. Dan termasuk yang membinasakan adalah lari dari perang. Ayat idbar anil kuffar waqtan litihamil qital. Maknanya adalah berpaling dari orang kafir ketika sedang berhadapan dalam perang. Wa inama yakunu kabira idza farra ila ghairi fi'ah. Dan dikatakan dosa besar yang membinasakan kalau dia larinya bukan berpindah dari pasukan ke pasukan lain, dari regu ke regu lain, bukan karena strategi, bukan karena diperintah oleh komandannya, bukan karena itu semua. Benar-benar lari dari perang karena takut. Ini yang terancam dengan ancaman neraka jahannam. Ghair mutaharrifin liqital, bukan karena strategi perang. Kama quyida bihi fil ayah, sebagaimana diikatkan syarat ini di dalam ayatnya. Wa man yuwallihim yawma idin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kaum muslimin untuk lari dari perang. Fala tuwalluhumul adbar. Jangan kalian palingkan dubur-dubur kalian. Faman yuwallihim yawma idin duburahu, siapa yang memalingkan bokong-bokong mereka dari perang, bukan mutaharrifan liqitalin, bukan karena strategi perang, au mutahayyizan ila fi'ah, bukan berpindah ke regu lain, faqad ba'a bighadabin minallah, maka dia akan menemui kemurkaan Allah. Wa ma'wahum jahannam, dan tempatnya dalam neraka. Khonibina a'azakumullah wa ma'wahum jahannam. Ancamannya juga jahannam, karena ini memang perkara-perkara yang mengerikan, dosa-dosa besar. Yang berikutnya dari dosa-dosa besar adalah qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Menuduh wanita baik-baik dengan zina. Hati-hati. Jangan sembarangan kita berbicara. Tidak bisa kita mengatakan fulan sebagai pezina atau berzina kecuali dengan 4 saksi yang benar-benar melihat. Tidak sembarangan. Kalau ada seseorang yang menuduh seorang wanita baik-baik dengan zina, maka yang menuduhnya yang dihukum dengan hukum cambuk dalam Islam. Wa huwa bi fathhi sad, dan itu difathahkan di sadnya, muhsanat al-mahfudhat min az-zina, yakni orang-orang yang terjaga dari zina, orang baik-baik. Wa bi kasriha, kalau muhsinat dengan kasrah, al-hafidhat furujahunna minhu, yakni orang-orang yang menjaga dirinya dari zina. Siapa yang menuduh wanita baik-baik yang menjaga dirinya dari zina, atau wanita baik-baik yang terjaga dari zina, itu maknanya. Al-murad yang dimaukan adalah al-harair al-afifat, yakni orang-orang atau wanita-wanita yang merdeka. Harair al-afifat, yang menjaga dirinya. Wal-muradu yang dimaukan dalam ayat ini adalah ramyuhunna bizina au liwat, tuduhan dengan zina atau tuduhan dengan homo atau lesbianisme. Barang siapa yang menuduh orang baik-baik tanpa bukti, tanpa saksi, maka juga terancam dengan ancaman azab. Al-ghafilat, disebutkan tadi muhsanatil ghafilat al-mu'minat, ay ghafilat anil fawahish, maksudnya wanita baik-baik yang jauh dari perbuatan dosa. wama rumina bihi, dan apa yang dituduhkan kepadanya jauh dari apa yang dituduhkan kepadanya. Fahuwa kinayatun anil bari'at, berarti makna ghafilat ini adalah al-bari'at, orang yang terbebas dari tuduhan-tuduhan tersebut, orang yang terbebas dari tuduhan-tuduhan yang dituduhkan oleh mereka. Li'annal ghafil bari'un amma buhita bihi, karena orang yang ghafil adalah orang yang terbebas dari tuduhan. Wal mu'minatu ay mu'minatu billahi ta'ala ihtirazan min qadfil kafirat, berarti di sini berbeda dengan menuduh orang-orang kafir. Karena Allah katakan al-muhsanat, al-ghafilat, al-mu'minat. Kalau bukan mukmin, biasa bagi mereka berzina. Maka berbeda hukumnya kalau kita menuduh mereka berzina. Sebab mereka tidak memiliki hukum-hukum sebagaimana dalam syariat Islam. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka termasuk dosa besar adalah menuduh wanita muslimah, wanita baik-baik, dengan zina dan sejenisnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kemudian musannif berkata lagi, wa an Jundub marfu'an, dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, marfu'an, secara marfu', haddus sahir darbuhu bisayf, hukum tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Demikian diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dikatakan sahih, was sahih annahu mauquf, yang benar hadis ini mauquf, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sampai hanya kepada para sahabat. Ini ucapan Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Bagaimana syarahnya? Qala qauluhu an Jundub, yang dimaksud dengan dari Jundub itu sepertinya adalah ucapan Imam Tabrani rahimahullah dalam Mu'jamul Kabir. Anahu Jundub ibn Abdullah Al-Bajali, bahwa yang dimaksud adalah Jundub ibn Abdullah Al-Bajali. La Jundubul Khair, bukan Jundubul Khair Al-Azdi, tetapi ini maksud Jundub ibn Abdullah Al-Bajali. Siapa dia? Qatilus Sahir. La Jundubul Khair Al-Azdi Qatilus Sahir, fainahu rawahu fi tarjamati Jundub Al-Bajali min tariqi Khalid Al-Abd anil Hasan an Jundub an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Khalid al-Abd dhaif. Karena sungguhnya diriwayatkan dalam riwayat hidupnya Jundub al-Bajali, diriwayatkan dari Khalid al-Abd, dari Al-Hasan, dari Jundub. Sedangkan Khalid al-Abd seorang rawi yang dhaif, yang lemah. Wa qala al-Hafidh, berkata al-Hafidh, wassawab annahu ghairuhu, yang benar bukan dia. Wa qad rawahu Ibnu Qani al-Hasan Ibnu Sufyan Ibnu Juhain anil Hasan. Diriwayatkan pula dari jalan yang lain dari Ibnu Qani dari al-Hasan dan al-Hasan Ibnu Sufyan dari Juhain dari al-Hasan dari Jundub al-Khair. Anahu jaa ila sahirin, bahwa Jundub al-Khair datang kepada tukang sihir. Fadarabahu bisayf, kemudian dia penggal dengan pedangnya hingga mati tukang sihir tadi. Kemudian dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul haddus sahir darbuhu bisayf, hukuman tukang sihir itu dipenggal kepalanya. Siapa Jundub al-Khair? Jundub al-Khair huwa Jundub ibn Ka'ab. Qila, dikatakan pula namanya Jundub ibn Zuhair. Wa qila huma wahid, dikatakan bahwa dia adalah satu orang, Jundub ibn Zuhair dan Jundub al-Khair. Ikhwan ibn a'azakumullah, beberapa orang mengira berarti bebas siapa saja boleh membunuh sembarangan seperti Jundub ini. Dia kan bukan pemerintah. Ikhwan ibn a'azakumullah, beliau ditangkap oleh pemerintah saat itu. Setelah ditangkap, sipirnya yang kemudian kasihan kepadanya karena apa yang dilakukannya adalah baik menurut sipirnya, maka dimudahkan untuknya sampai kemudian dia bisa keluar. Barakallahu fiikum. Ini namanya had minal hudud. Semua hukum-hukum had itu dilakukan oleh penguasa atau yang disuruh oleh penguasa. Penguasa atau pegawainya atau bawahannya atau orang-orang yang disuruh oleh penguasa. Apakah hukum potong tangan, hukum rajam, hukum membunuh tukang sihir, hukum cambuk dan seterusnya. Qala, dikatakan selanjutnya, kama qala Ibn Hibban, Abu Abdullah Al-Azdi Al-Ghamidi sahabi, rawahu Ibn Sakan min hadis Buraidah, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwa Nabi SAW bersabda, yadribu darbatan wahidatan fayakunu ummatan wahdahu. Dia mengayunkan pedangnya sekali saja, maka dia seakan-akan satu umat. Nah, di dalam Al-Isabah. Qauluhu haddu sahir darbuhu bis-sayf. Kalimat tadi, bahwa hukum penyihir adalah dipenggal dengan pedang, disebutkan kalimatnya diriwayatkan dengan ha dan diriwayatkan dengan ta. Berarti haddus sahir dorbuhu dengan ha. Dalam riwayat yang kedua, haddus sahir dorbatun bisayf. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Dorbatun pukulan. Kalau dorbuhu dipukulnya. Tidak ada perbedaan secara makna. Maka diriwayatkan dengan ha atau diriwayatkan pulangan dengan ta, kila huma sahih. Kedua-duanya sahih. Wa bihadzal hadisi, dan dengan hadis ini Imam Ahmad berpendapat bahwa hukuman tukang sihir adalah dibunuh. Wa Malik juga berkata hukuman tukang sihir dibunuh. Wa Abu Hanifah juga berpendapat sama, hukuman tukang sihir dibunuh. Faqalu yuqtalus sahir. Mereka semua berkata bahwa tukang sihir dibunuh. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena tukang sihir itu mempelajari satu ilmu. Ilmu yang haram, yaitu ilmu sihir. Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Mereka mempelajari dari dua, Harut wa Marut, sesuatu yang memecah belah keluarga, memisahkan suami dari istrinya, istri dari suaminya. Fadhilna azakumullah. Sampai kemudian Allah katakan bahwa itu kufur. Fa ta'allamuna minhumma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Diriwayatkan pula pendapat seperti ini dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab, wa Uthman ibn Affan, dan juga ibn Umar, dan juga Hafsah, dan Jundub ibn Abdullah, dan Jundub ibn Ka'ab, dan Qais ibn Sa'ad, dan Amr ibn Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Walam yara Syafi'i ala al-qatl bi mujarrad as-sihr. Adapun Imam Syafi'i berpendapat tidak cukup untuk membunuh seseorang hanya dengan perbuatan sihirnya. Illa in 'amila fi sihrihi ma yablughul kufur. Kecuali kalau sihirnya melakukan hal-hal yang menuju kekafiran. Jadi Imam Syafi'i membedakan bahwa sihir itu ada yang kufur, ada yang tidak. Sebab mereka orang-orang Arab dan mereka para ulama menganggap sulap sebagai sihir. Sehingga ketika dia bisa tiba-tiba keluar bunga di tangannya, tiba-tiba keluar burung merpati dari tangannya dan seterusnya, itu sihir. Semua yang tersamar sebab akibatnya sihir. Tetapi kalau ditanyakan bagaimana caranya dengan kecepatan tangan, maka tidak kafir. Walaupun tetap haram, tidak kafir. Adapun kalau memakai syirik, memakai syaitan, memakai jin, isti'adah bil jin dengan kekufuran, maka itu yang jatuh kepada perkara yang kufur, yang hukumnya adalah darbuhu bisayf. Demikian rincian Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa bihi qala Ibnul Mundhir, yang sama dengan Imam Syafi'i pendapatnya adalah Ibnul Mundhir rahimahullah. Dan ini juga salah satu dari riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullah, kemudian musannif berkata lagi, sahibul matan. Di dalam sahih Bukhari diriwayatkan dari Bajalah Ibni Abdah, qala kataba Umar ibn al-Khattab, bahwa Umar ibn al-Khattab menulis surat. Beliau sebagai khalifah menulis surat kepada pegawai-pegawainya, bawahan-bawahannya. Aniqtulu kulla sahirin wa sahirah, bunuhlah semua tukang sihir laki-laki maupun perempuan. Faqatalna thalatha sawahir, maka kami pun membunuh 3 tukang sihir. Demikian diriwayatkan dari Bajalah Ibni Abdah, mengatakan bahwa Umar bin Khattab sebagai khalifah pernah menyuruh untuk membunuh semua tukang sihir, dan kami membunuh 3 tukang sihir. Qala fi syarahihi, berkata dalam syarahnya, hadzal athar rawahul Bukhari, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kama qala al-musannif, sebagaimana dikatakan oleh al-musannif, lakin lam yadhkur qatl as-sawahir, tetapi tidak disebutkan tentang pembunuhan tukang-tukang sihir tadi, hanya awalnya saja. Diriwayatkan dari Bajalah dengan fathah muwahhadah yang bertitik satu dan setelah itu jim, berarti ba dan jim. Ibni Abdah dengan fathah kedua-duanya, bi fathataini Abdah. At-Tamimi dari Bani Tamim, Al-Anbari, Basriyun thiqah, seorang dari Basrah yang terpercaya, thiqah, rawi thiqah. Qauluhu, ucapannya dalam riwayat, kataba ilaina Umar bin Khattab, bahwa Umar bin Khattab menulis kepada kami, aniqtulu kulla sahirin wa sahirah, bunuhlah tukang sihir laki-laki maupun perempuan. Wadahiruhu annahu yuqtal min ghairi istitabah, tampaknya bahwa tukang sihir itu dibunuh tanpa istitabah. Istitabah adalah meminta taubat 3 hari, dikasih waktu. Fa in taba, kalau mau taubat, wa illa duribat unuquh, kalau tidak maka dia akan dipenggal lehernya. Ini hukuman riddah, hukuman orang murtad. Ternyata tadi Umar bin Khattab tidak menyuruh untuk istitabah, hanya menyuruh bunuhlah semua tukang sihir laki-laki dan perempuan. Karena memang tukang sihir dibunuh bukan hanya karena balasan kejelekannya saja, tetapi agar menghentikan ilmu yang dipelajarinya hanya pada dia. Kalau dia tidak mati, dia bisa mengajarkan kepada orang lain. Dia bisa mengajarkan pada anak muridnya atau pada orang lain yang nantinya ketika orang ini pun dibunuh percuma, sudah ada penggantinya. Sehingga tanpa ada istitabah, berbeda dengan murtad. Kalau murtad hukumnya yustatab salasata ayyam wa intaba wa illa duribat unuquh. Kata para ulama secara sepakat, kalau orang itu murtad maka dipanggil oleh pemerintah, diminta taubat, dikasih waktu 3 hari. Kalau mau taubat, kalau tidak taubat, maka dia dipenggal lehernya. Tukang sihir, apakah diminta taubat dulu? Dohirnya, yang tampak dari perintahnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tidak diminta taubat. Bunuhlah semua tukang sihir, laki maupun perempuan. Berarti seperti apa? Seperti kisah. Seorang pembunuh dibunuh. Bagaimana kalau taubat? Ya silakan taubat, tapi tetap dibunuh. Tukang sihir ditangkap, dia taubat, dia tetap dibunuh agar tidak mengalir ilmunya kepada yang lainnya. Adapun qisas, kan itu tuntutan keluarga yang terbunuh. Kecuali kalau keluarga yang terbunuh memaafkan, itu beda lagi. Baik. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. Wadahiruhu annahu yuqtal min ghairi istitabah, wahuwa kadhalik, dan memang demikian tanpa istitabah. Ini pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Dan pendapat demikian pula dibunuhnya tukang sihir tanpa istitabah, tanpa diminta taubat, tanpa diberi waktu 3 hari, itu pendapat Imam Malik juga. Lianna ilmu sihir la yazulu bit taubah, karena ilmunya tukang sihir enggak akan hilang dengan taubat. Hilangnya dengan apa? Dengan mati. Nah, wa an Ahmad yustatab. Adapun Imam Ahmad pernah berkata diminta taubat 3 hari. Fa in taba qubilat taubatuhu. Kalau dia taubat maka diterima taubatnya. Wa bihi qala Syafi'i. Demikian pula yang sependapat dengan ini adalah Imam Syafi'i rahimahumullah. Li'anna dhanbahu la yazidu 'an asy-syirik. Karena dosanya katanya tidak lebih dari syirik. Paling tinggi syirik. Wal musyrik istatab. Orang musyrik saja yustatab diminta taubatnya. Wa tuqbal taubatuhu, dan diterima taubatnya kalau mau taubat. Bisakah dikiaskan dengan kesyirikan? Berbeda barakallahu fikum. Kalau kesyirikan tidak ada ilmu yang dikhawatirkan karena semua kaum muslimin mengerti perbedaan tauhid dengan syirik. Wa bidzalika sahha imanu sahara fir'aun wa taubatuhum, kata mereka, kata Imam Ahmad, kata Imam Syafi'i, buktinya tukang-tukang sihir di zaman Fir'aun diterima taubatnya. Kata tukang-tukang sihir yang melawan Nabi Musa, mereka lemparkan tali temalinya yang menjadi ular, kemudian Musa melemparkan tongkatnya jadi ular yang lebih besar dan memakan apa yang mereka buat. Mereka tersadar bahwa apa yang dibawa oleh Musa bukan sihir. Bagaimana mungkin benda kayu memakan kayu? Karena itu walaupun kelihatan seperti ular, tapi itu tongkat dan ranting-ranting. Tetapi ini memakannya, berarti menjadi ular beneran. Maka tukang sihir tadi menyatakan, amanna bi rabbi Musa wa Harun. Kami beriman pada Rabbnya Musa dan Rabbnya Harun. Fir'aun marah. Amantum qabla an adana lakum. Apakah kalian beriman padanya sebelum aku izinkan? Nah, ila akhiril kisah, tukang-tukang sihir itu bertaubat dan diterima taubatnya. Ini alasan atau hujahnya Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Wa rawal Baihaqi fi dalail mutawwala. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam Dalail secara panjang, dari dalamnya ada kalimat fa amara bihil walid fasujina. Lihat ini yang saya katakan tadi. Ketika beliau Jundub Al-Khair membunuh tukang sihir tadi, diperintahkan oleh Al-Walid kemudian dipenjara. Artinya tetap disalahkan karena dia menghukumi padahal dia bukan hukumah, bukan pemerintah, bukan yang disuruh. Fadzakara al-qisra bitamamiha, maka diceritakan kisahnya secara lengkap di dalam Dalail oleh Al-Baihaqi rahimahullah, yang sudah saya ceritakan bahwa akhirnya dia diselamatkan oleh sipir penjaranya, karena sipir penjaranya juga mengatakan memang tukang sihir harus dibunuh. Walaha turuqun katsirah, di sana banyak riwayat-riwayat. Wallahu taala a'lam. Qala al-musannif rahimahullahu taala, qala Ahmad an salasi min ashabin nabi, berkata Imam Ahmad dari 3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ahmad yang dimaksud adalah huwal imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullah. Kemudian dikatakan dari 3 sahabat, yakni disahihkan riwayat dibunuhnya tukang sihir dari 3 sahabat, yakni auja'ala qatla sahir an salasah, disebutkan pembunuhan tukang sihir atau hukum dibunuhnya tukang sihir dari 3 sahabat. Dari Umar bin Khattab yang menyuruh secara resmi sebagai perintah khalifah, bunuhlah tukang sihir. Yang kedua Hafsah yang pernah membunuh budaknya karena dia ternyata tukang sihir. Dan Jundub Al-Khair yang kita kisahkan tadi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika